إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة في الله أعزني الله وإياكم قوم مسلمين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian risalah Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Mabdisi rahimahullah ta'ala. Masih dalam pembahasan nama-nama dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mengetahui bagaimana prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengimani nama-nama dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana prinsip mereka tidak lain adalah bimbingan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang beliau ajarkan kepada para sahabatnya, kemudian turun temurun sampai datangnya hari kiamat di sana bidina azani Allah wa iyyakum. Maka pada pertemuan kita kali ini, sani bidina azali Allah wa iyyakum, kita akan membaca beberapa contoh sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang dibawakan oleh Ibnu Qudamah Al-Mabdisi rahimahullah. Ada yang disebutkan dari ayat-ayat Al-Quranul Karim, ada pula yang beliau bawakan dari hadis-hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Beliau mengatakan ya sani bidina azani Allah wa iyyakum, fa mimma ja'a min ayati sifat, di antara contoh ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, qawlullahi ta'ala adalah firman Allah azza wa jalla, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. tersebut dalam surat Ar-Rahman ayat 27. Allah berfirman, "Wa yabqa dan akan kekal. Wajah Rabbmu Dzul Jalali wal Ikram yang memiliki kemuliaan." Hadirinna jami'allahu wa iyyakum. Ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita sifat al-wajhu bagi Allah Subhanahu wa taala yang diterjemahkan dengan wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Harus diyakini hadirin hadirin Allah wa iyyakum bahwasanya sifat ini tetap bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Tidak sama dengan wajah siapapun dari kalangan makhluknya yakni kejina azani Allah wa iyyakum. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada satupun yang serupa yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah azza wa jalla maha mendengar lagi maha melihat. Dalil yang menetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat wajah, Allah memiliki wajah yakni bidina azani Allah wa iyyakum, sangat banyak. Ada di dalam Al-Qur'anul Karim, juga tersebut dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh dalam Al-Qur'an yang tersebut dalam surat Ar-Rahman yang kita baca tadi ayat 27. Kemudian contoh dari hadis yang dibina azani Allah wa iyyakum, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat yang mulia Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an. Hadis yang cukup panjang yang di situ Rasul mengatakan innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi fiha wajha Allahi illa ujirta 'alaiha. Sesungguhnya engkau wahai Sa'ad tidaklah memberikan nafkah kepada keluargamu dan orang-orang yang menjadi tanggunganmu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, memberi nafkah kepada mereka. Kita mencari maisha, kemudian kita nafkahkan kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kita yaitu azami Allah wa iyyakum, dalam rangka mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala illa ujirta 'alaiha, melainkan engkau, kata Rasul, akan mendapatkan pahala dari nafkah tersebut. Hadis ini tegas menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-wajh, wajah yang hakiki sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini kita azani Allah wa iyyakum, tidak boleh bagi kita menyamakan wajah Allah Subhanahu wa taala dengan wajah makhluknya. Di antaranya anggapan misalkan sebagian pihak ketika mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya memiliki wajah, ada yang mengatakan kalau Allah punya wajah berarti Allah juga punya alis, punya jenggot, punya hidung dan semisalnya. Kanibijina azani Allah wa iyyakum. Ini bentuk tasybih, bentuk menyerupakan wajah Allah Subhanahu wa taala dengan wajah makhluknya. Ya. Ketika kita menetapkan anggota yang lainnya yang umumnya dijumpai pada wajah makhluk, butuh dengan dalil-dalil yang lain. Harus ada dalil tersendiri yang menetapkan sifat yang lainnya. Ikhanibidina azari Allah wa iyyakum. Seperti mata, kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala karena memang ada nas dalilnya. Ya. Adapun selebihnya yang tidak tersebut dalam dalil, ikhanibidina azari Allah wa iyyakum, tidak boleh kita tetapkan kecuali harus dengan dalil. Kalau hanya menggunakan kias, dikiaskan dengan wajah makhluk misalkan, ini termasuk pelanggaran syar'i yakni bidin azani Allah wa iyyakum, termasuk dalam tindakan at-tasybih, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Nah, dan ayat yang mulia ini yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah tidak bisa dimaknakan kepada makna yang lain. Ya, sebagian pihak ketika mereka menolak sifat ini dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan ayat ini tidak menunjukkan Allah punya wajah. Tapi yang dimaksud al-wajhu di sini itu sawabnya, pahala misalnya, atau dirinya Allah Subhanahu wa taala, bukan wajahnya saja. Kata mereka ya sanidina azani Allah wa iyyakum. Semua takwil-takwil yang demikian itu merupakan takwil yang fasid, tidak berlandaskan dengan dalil. Dan ketika seorang hamba sanidina azani Allah wa iyyakum mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajah yang hakiki sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan wajah manapun dari kalangan makhluknya yang dijina azani Allah wa iyyakum, akan membuahkan sekian banyak kisah alhamdulillah, akan membuahkan perangai-perangai yang terpuji, akhlak-akhlak yang mulia pada diri hamba tersebut. Seorang hamba tatkala mengimani Allah memiliki wajah, akan tumbuh dalam hatinya yaitu bidana azani Allah wa iyyakum, kerinduan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul kiamat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu, atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Artinya nanti di yaumul kiamat baru kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba meyakini Allah memiliki wajah, akan timbul dalam hatinya rasa rindu untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, zat yang selama ini menyayangi dirinya yakni ketika azali Allah wa iyyakum sebelum dia lahir sampai dia dikuburkan ke dalam tanah yakni ketika azali Allah wa iyyakum. Nikmat siapa yang kita rasakan kalau bukan nikmat Allah Subhanahu wa taala? Ya, siapa yang memberikan kepada kita rezeki yang sekian banyak, yang sekian banyak jumlahnya yakni ketika azali Allah wa iyyakum, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Yang mengatur segala urusan kita yakni ketika azali Allah wa iyyakum, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Yang memberikan kepada kita segala macam jalan-jalan dan cara untuk bertahan hidup, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Bahkan lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Rahmat, yang menyayangi hamba-hambanya yakni ketika azani Allah wa iyyakum, di samping memberikan nikmat duniawiyah, Allah menurunkan kepada mereka Alkitab, ya, Al-Qur'an Karim, mengutus kepada mereka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menunjukkan kepada mereka jalan yang benar yang bisa mengantarkan mereka kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hamba yang betul-betul meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajah, akan tumbuh dalam hatinya kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mukmin mana yang tidak rindu dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan tatkala hamba tadi betul-betul rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan berusaha melakukan amalan yang bisa menyebabkan dirinya diridhai tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan di akhir surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faly'mal 'amalan salihan." Maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuahkan semangat untuk beramal dengan amal yang saleh. Itu wujud kejujuran seseorang rindu kepada Rabb-nya. Ya, kalau hanya semata-mata ngomong masya Allah, Allah punya wajah, ya, yang hakiki, tidak sama dengan wajah makhluknya. Seperti apa ya? Ya, yang kita memohon kepada Allah supaya nanti bisa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian duduk manis, ya, tidak ada semangat untuk beramal, malah jatuh dalam sekian banyak dosa. Ya kami berdina azani Allah wa iyyakum. Hamba yang demikian abdun maghrur, hamba yang tertipu. Ya kami berdina azani Allah wa iyyakum. Terlalaikan dari hikmah dia mengetahui sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kalau hamba mengetahui Allah punya wajah, akan memunculkan kerinduan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan itu ikhani fidina azani Allah wa iyyakum, dia akan semakin semangat. Ya, semakin semangat ikhani fidina azani Allah wa iyyakum untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Buah yang lain. Ya. Ketika seseorang mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wajah ikhani fidina azani Allah wa iyyakum, dengan dia melihat dalil-dalil yang menunjukkan Allah memiliki wajah di dalam hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, akan memberikan kepada dia sifat tawadhu, akan membuahkan rasa tawadhu rendah hati ikhani fidina azani Allah wa iyyakum, tidak mudah jatuh dalam sikap ujub ataupun takabbur. Mungkin ada yang bingung, loh kok bisa? Kenapa demikian? Ketika seseorang mengetahui Allah punya wajah, kemudian membuahkan sifat tawadhu. Kalau kerinduan, mungkin mudah diterima. Tapi kalau yang satu ini, dari mana Ustaz? Kok bisa dikatakan akan membuahkan perasaan tawadhu pada diri hamba ketika tahu Allah memiliki wajah? Ini akan muncul di kalimatina azani Allah wa iyyakum, tatkala seorang hamba melihat secara keseluruhan hadis-hadis yang menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wajah. Di antaranya, tatkala hamba membaca hadis yang diriwayatkan oleh al-imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, ikhani fidina azani Allah wa iyyakum hijabuhun nur. Tatkala ditanya pada peristiwa Isra Mi'raj, apakah Rasulullah alaihi salatu wassalam melihat Rabb-nya, melihat Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau mengatakan dalam hadis dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an, hijabuhun nur, tirai penghalang hijabnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah cahaya. Lau kasyafahu, kalau seandainya Allah menyingkap tirai tadi, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, la akhraqa sab'atu wajhihi man taha ilaihi basarahu min khalqih. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kalau seandainya Allah menyingkap tirai tersebut, niscaya akan membakar sab'atu wajhihi, kemuliaan, keindahan dan cahaya dari wajah Allah subhanahu wa ta'ala, semua makhluk yang dipandang oleh Allah azza wa jalla. Jadi kalau Allah membuka tirainya ikhani fidina azami Allah wa iyyakum, sewaktu di dunia akan hancur semua makhluk yang ada, tak terkecuali umat manusia ikhani fidina azami Allah wa iyyakum. Ketika hamba tahu hanya dibuka tirainya saja, hancur berantakan ikhani fidina azami Allah wa iyyakum, tidak mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala sewaktu di dunia, menunjukkan betapa lemah yang namanya manusia. Betapa lemah ikhani fidina azani Allah wa iyyakum makhluk-makhluk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak layak seorang manusia membanggakan dirinya, kemudian takabur di hadapan makhluk-makhluk yang lainnya, apalagi takabur di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sombong dan menentang syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala, sombong dan menentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tanpa dalil, hanya berdasarkan dengan hawa nafsu dan akal pikirannya yang dangkal di sanibidina azani Allah wa iyyakum. Nah, ini di antara dari sekian banyak buah yang akan diraih atau yang akan dimiliki oleh seorang hamba tatkala dia mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala Rabb-nya ikhani fidina azani Allah wa iyyakum memiliki sifat wajah yang sesuai dengan kemuliaannya, tidak sama dengan makhluk manapun ikhani fidina azani Allah wa iyyakum. Dan tentunya wajah Allah Subhanahu wa taala akan dilihat di sana. Inna azani Allah wa iyyakum oleh ahlul jannah nanti di yaumul qiyamah. Sehingga ketika seorang hamba betul-betul rindu untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ia akan berusaha beramal dengan amalan-amalan penghuni surga. Dia akan berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan penghuni surga. Kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan peristiwa yang akan terjadi nanti di yaumul kiamah tatkala seluruh ahlu jannah masuk ke dalam surga sesuai dengan tingkatan amal mereka masing-masing. Demikian pula penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka, mendekam dalam neraka sesuai dengan dosa mereka. Ikhani bedina anzani Allah wa iyakum. Tidak ada lagi yang tersisa. Semua masuk ke dalam jatahnya masing-masing. Yang ditetapkan sebagai ahlu jannah masuk ke dalam surganya. Yang ditetapkan sebagai ahlu nar masuk ke dalam neraka. Kemudian saat itu isani bijina azani Allah wa iyyakum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nada munadin, ada yang menyeru, ya ahla jannah, wahai penduduk surga, apakah kalian merasa riba, merasa puas dengan kenikmatan yang kalian rasakan di surga? Ya. Tentunya mereka semua menjawab tidak ada yang merasa tidak puas di sana bidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sana bidina azani Allah wa iyyakum, wa inna lakum, dan sesungguhnya kalian mau'idan, memiliki janji dari Rabbmu. Masih ada tambahan lagi, masih ada balasan yang belum diberikan kepada kalian. Maka ahlul jannah yakni bidina azani Allah wa iyyakum merasa heran. Ya. Alam tabayyadha wujuhana, bukankah engkau wahai Rabb kami telah memutihkan wajah-wajah kami, telah memasukkan kami ke dalam surga, menyelamatkan kami dari neraka, apalagi yang kurang. Fayushaful ijab, maka akhirnya di singkat sekali jadi nasani Allah wa iyyakum, hijab tirai yang menghalangi mereka untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Fayanzuruna, maka mereka pun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat yang mereka rasakan saat itu sekali jadi nasani Allah wa iyyakum dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenikmatan surga seindah apapun yang mereka rasakan kalah dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun yang tinggal di Jannatul Firdaus sekalipun isani bidina azani Allah wa iyyakum. Kenikmatan surga yang mereka rasakan mereka lupakan tatkala melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin isani bidina azani Allah wa iyyakum. Sehingga ketika kita ikhani bidina azani Allah wa iyyakum mengimani bahwasanya Rabb kita Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajah yang hakiki yang akan dilihat oleh ahlu jannah nanti di yaumul qiyamah, maka menuntut kita semua ikhani bidina azani Allah wa iyyakum untuk beramal dengan amalan-amalan yang memasukkan kita ke dalam surga, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam deretan ahlul jannah. Allahumma amin. Nah. Kemudian beliau melanjutkan. Wa qawluhu subhanahu, contoh yang lain firman Allah Subhanahu wa taala, bal yadahu mabsuutatan. Justru kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang dalam surat Al-Maidah ayat 64. Ketika membantah ucapan orang-orang Yahudi yakni bidina azani Allah wa iyyakum yang mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah Subhanahu wa taala terbelenggu, artinya kikir. mereka orang-orang Yahudi berani menuduh Allah Subhanahu wa taala kikir. Ya. Masya Allah. Maka Allah mengatakan hullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Justru tangan-tangan mereka yang terbelenggu, orang Yahudi itu adalah orang yang kikir. Wa lu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat dengan sebab ucapan tersebut. Bal yadahu mabsuutatani. Kemudian Allah mengatakan bal yadahu mabsuutatani. Justru tangan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang. Yunfiqu kaifa yasha. Allah berinfak, memberikan rezekinya, nikmatnya dengan cara yang tidak lakinya yakhadibuna azani Allah wa iyyakum. Ayat ini menunjukkan kepada kita sifat al-yadain, dua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, sifat ini adalah sifat yang hakiki bagi Allah Azza wa Jal, tidak sama dengan tangan manapun dari kalangan makhluknya. Ya. Baik. Namun di sini ada beberapa pembahasan. Kalau kita melihat nas-nas dari ini, ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang sifat aliyat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita akan menjumpai ada iskal di situ. Ya. Ada iskal. Timbul permasalahan. Berapa tangan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa demikian? Karena terkadang kita membaca satu ayat menyebutkan dalam bentuk mufrad. Kalau mufrad itu tunggal, berarti satu. Di ayat yang lainnya Allah menyebutkan sifat tangan dengan musanna, ganda, dua, seperti ayat ini. Bal yadahu, ini dua tangan, asalnya yadani, dua tangan, berhubung dia mutaf dan mudhamir di buang nunnya. Ini ya, pakai kaidah bahasa Arab. Nah, di ayat yang lainnya disebutkan dalam bentuk jamak. Kalau jamak berarti lebih dari dua. Ya, tiga lebih. Jadi begini azani Allah wa iyyakum. Seperti yang disebut dalam surat Yasin misalkan. Alam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman. Aydina, tangan-tangan kami. Begitu ya. Jadi berapa tangan Allah Subhanahu wa taala? Jawab ini bidin azani Allah wa iyyakum. Jawabannya ini bidin azani Allah wa iyyakum. Lillahi yadani haqiqatani. Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Ya. Memiliki dua tangan. Terus bagaimana dengan ayat yang mengatakan dalam bentuk mufrad? Kemudian ayat yang menyebutkan dalam bentuk jamak, kan gitu ya? Karena kan dua selain dengan satu, selain dengan jamak, kan gitu ya? Dan tidak mungkin saling bertentangan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Istighfarina azani Allah wa iyyakum. Maka kita katakan istighfarina azani Allah wa iyyakum. Untuk ayat yang menyebutkan dalam bentuk mufrad tidak bertentangan dengan yang menyebutkan dalam bentuk musanna. Kenapa? Karena ayat yang menunjukkan tangan Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk mufrad tunggal mesti bentuknya mufrad mudhaf. Mufrad mudhaf. Jadi isim mufrad yakun begitu, kemudian dimudhafkan kepada isim yang lainnya. Disandarkan kepada isim yang lainnya. Seperti dalam surat Al-Mulk ayat yang pertama, tabarakallazi biyadihi. Ini mudhaf, biyadihi. Ya. Tabarakallazi biyadihi, dengan tangannya. Jadi disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedahnya, kalau ada isim mufrad yang mudhaf, yufidul umum, menunjukkan makna umum, mencakup semua tangan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla ada dua. Adapun dalam bentuk jamak, ya, maka ada dua jawaban di situ. Jawaban yang pertama, bentuk jamak tadi lit'adzim, untuk menunjukkan kemuliaan, bukan menunjukkan bilangan. Ya. Karena terkadang dalam bahasa Arab ini disebutkan azani Allah wa iyyakum, untuk memuliakan sesuatu menunjukkan kalau hal tadi itu besar dipakai jamak. Ya, dipakai sama. Berarti perbincangan kita biasa nyebut teman kita antum gimana? Jadi ya, kata-kata antum itu kan secara faedah bahasa Arabnya kan itu sama banyak orang. Kan gitu ya. Kalau kadang yang kita ajak ngomong ini satu orang, antum kan gitu ya. Itu menunjukkan ta'zim, memuliakan. Ya, tidak menunjukkan kalau yang kita ajak bicara ini harus banyak orang, tidak. Kan gitu. Nah, sehingga untuk ayat-ayat yang menunjukkan atau menggunakan lafaz jamak itu lit ta'zim, memuliakan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau bagi yang mengatakan ya, minimal jamak itu dua. Enggak ada masalah. Gitu ya. Sebenarnya ini tidak ada pertentangan. Kenapa? Karena yang namanya jamak minimalnya dua. Loh kok bisa? Dalilnya yang namanya salat jamaah sah dengan dua orang. Ya benar. Salat jamaah minimal dua orang. Ada imam, ada makmum. Ini disebut salat jamaah atau salat mutanna. Salat berjamaah. Bukan salat berdua kan gitu ya. Tapi salat berjamaah. Selesai. Nah, sehingga ditetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Nah, terjadi dengan ayat ini. Bal yadahu mabsuutatan. Kenapa? Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membantah ucapan orang-orang Yahudi. Kita perhatikan sebelum ayat sebelumnya. Yang orang-orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah. Pakai isim mufrad. Yadullahi maghlulah. Nah, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bantahan menggunakan isim mutanna. Bal yadahu mabsuutatan. Ya. Kalau konteksnya konteks bantahan terhadap ucapan orang-orang Yahudi, tentunya kalau seandainya Allah punya lebih dari dua tangan akan disebutkan. Ternyata disebutkan dalam bentuk mutanna yasanidina azami Allahu wa iyyahu. Nah, baik. Diperjelas dengan hadis riwayat al-Imam Muslim yasanidina azami Allahu wa iyyahu. Juga disebutkan dalam riwayat al-Imam Bukhari, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya nanti di yaumul qiyamah yang namanya langit ya akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala dan digenggam dengan tangan kanannya. Kemudian bumi sekalipun azali Allah wa iyyakum juga dilipat dan digenggam dia di ukhra pada tangan yang lain. Jadi ada dua tangan di sini berdiri nazarin Allah wa iyyakum. Dan harus diingat kedua tangan Allah Subhanahu wa taala sama-sama kanan. Tidak ada yang kiri. Ya, tidak ada yang kiri. Kedua tangan Allah Subhanahu wa taala sama-sama kanan. Karena dalam riwayat dari Imam Muslim masih dalam hadis yang sama, Rasulullah alaihi salatu wa sallam menyebutkan wa kilta yadayhi yamin. Dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala adalah kanan. Ya, ini enggak sama dengan tangannya manusia. Kalau manusia ada yang kanan, ada yang kiri kan gitu ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sama-sama kanan dan kiri. Jadi nazani Allah wa iyyakum dan harus diimani. Adapun riwayat yang menyebutkan Allah punya tangan kiri itu riwayat syadz. Riwayatnya lemah, tidak bisa dijadikan jadi. Nah, ini untuk sifat tangan. Jadi kemudian ikut pertama melanjutkan wa qawluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala ikhbaran an Isa alaihi salam, memberitakan tentang ucapan Isa alaihi salam annahu qala ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau ya Allah mengetahui apa yang ada dalam diriku, yang ada dalam jiwaku, wala a'lamu ma fi nafsik, sementara aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Nah, surat Al-Maidah ayat 116. Baik. Ini pun juga demikian di sana bin Allah wa iyyakum menetapkan sifat an-nafsu bagi Allah Subhanahu wa taala, yang artinya jiwa atau diri. Ini kita yakini Allah wa kita imani sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan makhluk manapun. Nah, wa qawluhu subhanahu, kemudian firman Allah yang lain, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, surat Al-Fajr ayat 22, dan datang Rabbmu dalam keadaan para malaikat bersaf-saf. Nah, wa qawluhu, juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, hal yanduruna illa ayyatiyahumullah, tidaklah mereka menanti, yang turun di sini menanti, menunggu, kecuali datangnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dua ayat ini sanifidina azani Allah wa iyyakum, menetapkan sifat al-maji wal ityan, yang artinya datang. Allah Subhanahu wa taala ini datang sanifidina azani Allah wa iyyakum nanti di yaumul qiyamah untuk memutuskan semua perkara hamba-hambanya yang dijina azani Allah wa iyyakum. Dan ini sifat yang hakiki bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan makhluknya yang dijina azani Allah wa iyyakum. Diimani sehingga nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala betul-betul datang. Nah, wa qawluhu ta'ala, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Maidah ayat 119. Ini sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala punya sifat ridha, tidak sama dengan ridha yang ada pada makhluknya yakni hadina ajani Allah wa iyyaku. Baik. Para hamba takkan mengetahui Rabbnya yakni hadina ajani Allah wa iyyaku memiliki sifat ridha, mengharuskan dirinya yakni hadina ajani Allah wa iyyaku untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, menjalankan amalan-amalan yang mendatangkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang mendatangkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala adalah syukrun nikmah, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim mengatakan, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridhai seorang hamba, ayyakul al-aklata, ketika dia makan sebuah makanan, fayahmaduhu 'alaiha, atau yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alaiha, ketika dia selesai makan dia mengucapkan alhamdulillah, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat tersebut, atau yashrabu syurbata, atau dia meminum sebuah minuman, fayahmaduhu 'alaiha, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari yang lain, kisah tentang tiga orang di kalangan Bani Israel yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah yang masyhur tentang si kotak, si belang, si buta. Ya, ya kan? Kisah yang masyhur disebutkan oleh Imam Bukhari wal Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Hadisnya sahih. Kisahnya si buta, kemudian si kotak dengan si belang. Dua orang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga dihukum oleh Allah Azza wa Jalla dikembalikan pada kondisi semula, yang tadinya kotak miskin, belang miskin, kemudian diuji dengan kenikmatan, yang tadinya belang diuji menjadi normal kembali, bahkan memiliki kulit yang indah, warna yang masya Allah memikat. Yang tadinya buta sehingga orang-orang enggak mau mendekatinya, begitu disanjungnya azani Allah wa iyyakum, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan keburukannya, diganti dengan rambut yang indah, Yang namanya rambut kan macam-macam ya. Ada rambut yang indah, bagus, ada yang sedap, ada yang jelek. Sampai ada yang bentuknya kayak bisnis begitu. Ya, ada yang bentuknya kayak kabel telepon. Ya, ada yang kayak pohon beringin. Dan semisal ini dikasih rambut yang bagus. Ketika dikuburi nikmat tersebut bisa dibenjina azan yang Allah wa iyyakum. Juga dikasih nikmat harta, yang satu dapat unta, yang satu dapat sapi. Ya, sampai berkembang biak, kemudian datang malaikat, minta satu ekor unta saja. Yang satunya diminta satu ekor sapi saja, ikan ibadina azan yang Allah wa iyyakum lama. Ya, dikuburi nikmat tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghukumnya. Sementara si buta, dia diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena mampu mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sudah terbukti pada mata Bani Israil kan ibadina azali Allahu wa iyyakum. Sehingga termasuk amalan yang mendatangkan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala syukrun nikmat, mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, masyaallah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Adapun contoh-contoh sifat yang lainnya yang dimiliki Nabi Allah wa iyyakum, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita bahas pada pertemuan malam hari ini bisa berfaedah dan bermanfaat bagi kita semua. Ya Allah, dari Allah wa kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.